الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، kita lanjutkan insyaallah taala membaca kitab al-inshirah fi adab an-nikah. Sampai ke pembahasan tentang khitbah. Nah. وقال المؤلف وليتقدم إلى خطبتها من وليها. Dalam menkhitbah seorang perempuan ini adalah khitbah ke walinya, menkhitbah ke walinya. وَيُبْدِلُ النِّكَحْ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ. Dan nikah ini tidak sah tanpa wali. Nikah tidak sah tanpa wali. Diqali sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nukihat bi ghairi idni waliyha fa nikahuha batilun batilun batilun. Jadi perempuan mana saja yang dinikahi tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Batal dan batal. Ya. Ya. Pembahasan wali nanti ada dalam bab ahkam an-nikah. Ya, siapa saja yang termasuk wali di sini, yang di antaranya saudara, ayah yang paling pertama, kemudian kakek urutan kedua, lalu saudara, kemudian paman dan sebagainya yang menjadi wali. Nah, jadi harus nikah dengan seizin wali. Nah, ada istilah nikah kawin lari. Ya, kalau di sini ada istilah kawin lari, berarti kawin yang tanpa seizin wali. Ya. Tapi ada beberapa dalam ahkam jika itu dalam keadaan darurat, ada yang diperbolehkan seperti itu. Nikah curi namanya. Nah, nanti insyaallah taala secara asal adalah tidak boleh. Tidak sah nikah ini tanpa seizin walinya. Ya. Kemudian berikutnya adalah sikap dari wali. Sikap dari wali. Wa ala waliyha an yura'iya umuran minha. Dan wajib bagi walinya untuk memperhatikan perkara-perkara ya di antara di bawah ini. Al-awwal ayatakhayyara laha ma yatawassamu fihi as-salah wa taqwa. Hendalah si wali ini memilih bagi anak perempuannya ya, atau memilih bagi untuk perempuannya siapa saja yang tersifati dengan sifat yang saleh dan takwa. Jadi walinya memilih laki-laki yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan kaya di sini. Ya. Bukan kaya. Coba, apa hikmah di sini? Memilih laki-laki yang saleh dan takwa, lebih-lebih alim. Ini sebagai bonus. Memilih laki-laki yang alim ini sebagai bonus bagi putrinya yang asalnya adalah saleh dan takwa. Ya, saleh dipahami, saleh dia berbuat baik, orangnya baik. Ya. Dan bertakwa, jelas secara umum makna takwa adalah ya, intisalu awamirih wa tinabu nawahi subhanahu wa ta'ala. Menjauhi, mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Ini orang yang bertakwa. Ya, jadi pilihlah laki-laki yang takut terhadap dosa. Jangan memilih laki-laki yang berani zahir dalam dosa. Ini berbahaya. Kalau dia zahir berani berbuat dosa, lebih-lebih dia sembunyi. Lebih-lebih dia kalau alaniyah dia berani, lebih-lebih sirriyah dia lebih berani. Ya, terang-terangan berani, tentunya sendiri dia lebih berani. Ya, ini pilihannya salih dan takwa. Tidak ada kaya di sini. Kalau alim sudah pasti buahnya. Ya. Bonusnya. Kenapa? Fa'innahu. Karena sesungguhnya seorang salih, orang yang bertakwa ini, in ahabbaha akramaha. Jika dia mencintai putrimu, ya, jika dia mencintai perempuan itu, dia akan memuliakan perempuan ini. Ya. Wa in karihaha lam yuhinha. Dan seandainya orang yang salih ini tidak suka terhadap perempuan itu, maka dia tidak akan menghinakannya. Tidak akan menghinakannya. Tetap dia lakukan sebagai seorang wanita, sebagai hak seorang istri. Dia tidak akan mendzaliminya. Insyaallah ta'ala. Sebab dia tahu bahwa zalim adalah perbuatan dosa. Ya, lebih-lebih dia seorang alim. Dia akan hakim dalam hal ini. Bijaksana. Menetapkan posisi pada, mengelakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau zalim, menetapkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini hanyalah sifat-sifat seperti itu hanya ada pada orang saleh yang bertakwa dan alim. Ya. Maka nasihatkan untuk para walinya memilihkan untuk kalian laki-laki yang dengan tiga sifat itu. Nanti kalian akan bahagia dunia dan akhiratnya. Insyaallah ta'ala. Jika dia mencintai kalian, dia akan memuliakan kalian. Kalau dia tidak suka, dia tidak akan menghinakan kalian. Tetap memposisikan dia sebagai istri, ya, ya, tetap tidak akan menghinakan. Nah, jadi sesuai porsinya. Wadhalika liqali sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, ya, fankihuhu. Jika datang kepada kalian, yakni wali-wali kalian, ya, para wali ini, seseorang yang kalian ridai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Berarti ini keluar dari padanya kekayaan, ya, ketampanan. Ya, sebenarnya saya suka dengan agamanya, tapi karena miskin sekali, jadi dia ditolak. Sebenarnya saya suka dengan agamanya, ilmunya, tapi karena dia misalkan kurang menarik dan sebagainya, ya, maka dia menolaknya. Jadi hendaklah para wali, jika datang seorang yang saleh diridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aridh. Kalau tidak kalian kerjakan itu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Ya. Akan terjadi kerusakan di muka bumi dan akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang merata. Ya. Dan ini memang sifat tabi'iyah sebagai apa yang sesuai dengan amalannya. Jadi sifat-sifat seperti ini, menginginkan laki-laki yang saleh, takwa dan berilmu, ini memang satu tabiat sesuai dengan keadaan dirinya. Ya, misalkan di pesantren-pesantren salafiyah, seorang akhwat, para santri akhwat ini sangat mengidam-idamkan ya, seorang alim daripadanya, dari kalangan ikhwan. Mana yang paling alimnya, dia jadi incarannya. Bahkan tidak sedikit yang walinya langsung datang langsung untuk menanyakan kepada ikhwan tersebut. Dan mereka tidak mempedulikan tentang ketampanan, kekayaan ini. Tidak ada yang, ini yang menurut pengalaman. Pengalaman kita dalam pesantren-pesantren salafiyah. Ya. Yang kebanyakan memang orang yang alimnya di antara kita, ya, memang kurang begitu menarik. Ya, kurang begitu menarik. Tapi mereka primadona dalam masalah ilmu. Jadi bahan rujukan di kawan-kawannya. Sehingga wali-wali datang ke pondok, siapa di sini yang alim di antara kalian? Ya. Dia pelajari seorang ini, dia pelajari. Lalu ditanya, mesti sudah nikah? Nah, kalau begitu dia isyarahkan untuk putrinya, mau dicarikan enggak? Begitu. Nah, biasanya begitu. Ini satu yang sering terjadi. Sesuatu yang memang seperti itu. Dan memang itu idam yang diidam-idamkan santriwati. Bagaimana mungkin tidak? Seorang akhwat yang mempelajari, misalkan taruh belajar nahu misalkan. Dia belajar bahasa Arab. Dia belajar mulakhas. Sudah selesai. Lalu belajar tuhfatu saniyah. Sudah selesai. Semakin dia belajar ilmu nahu semakin tinggi, dia semakin haus tentang ilmu itu. Buktikan saja. Kalau dia tadarrujan di dalam belajar, ya bertingkat dari mudahnya, terus berurut sampai dengan kitab-kitab yang sulit, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh para ulama kita, atau yang berlaku di pesantren secara umum, ya, dia akan rindukan pelajaran selanjutnya. Ini sudah pasti. Dia akan rindukan pelajaran nahu setelahnya. Urutan setelah mulakhas, dia belajar tuhfatu saniyah. Setelah itu, dia belajar qatrun nada, kawakib, lalu belajar Ibnu Aqil Alfiyah. Ya. Tentu yang dia idamkan, dia tidak akan mondok seumur hidupnya, ya, perempuan ini. Dia akan idamkan seorang guru yang bisa membimbingnya setiap hari. Ya. Untuk itu, tidak heran ya, mereka memilih dalam hal ini. Perempuan-perempuan itu memilih, tapi pilihannya jatuh pada seorang alim ini yang pertama. Soleh dan bertakwa ini sudah pasti. Ya. Agar bisa jadi gurunya. Agar bisa jadi gurunya, setiap hari dia belajar. Dosa mondok sudah di rumahnya. Ya. Belum lagi fahmul kitab. Mempelajari kitab-kitab para ulama. Syarh salasatil usul. Kasus syubhat, lumatul itikad. Dia tidak usah mondok. Sudah cukup belajar sama suaminya di rumah. Bayangkan, seandainya pun tidak ada pondok di desanya, anak-anaknya sudah cukup terhadap bapaknya. Belajar sama abinya. Bahasa Arab bisa, muhaddasah bisa, ya, usul fikih bisa, mustalah hadis juga begitu. Sudah cukup baginya kalau misalkan tidak ada pondok di daerahnya. Sudah cukup bagi anak-anaknya. Bayangkan, ya akhwati fillah, ya, sungguh berharganya suami-suami yang bertakwa, suami yang berilmu untuk kalian. Ya. Sungguh sangat berharga di dunia dan di akhiratnya. Tidak ragu lagi di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu wa utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Tentunya kalian menginginkan ikut derajat suaminya. Ya. Untuk itu pikirkan baik-baik, bergerutlah kalian dengan ilmu, semangatlah kalian dalam belajar, nanti akan ada himmah terhadap itu. Akan ada dengan sendirinya perasaan untuk mencari suami yang bisa menjadi gurunya dan guru anak-anaknya, guru cucu-cucunya dan seterusnya. Ya. Juga kita nasihatkan untuk para wali untuk tidak untuk menjadikan kriteria seorang alim saleh dan takwa ini menjadi kriteria utama untuk putri-putrinya. 6. Kemudian perkara yang kedua yang harus diperhatikan bagi seorang wali, Allahi ghaliya fil mahr. Ya. Allahi ghaliya fil mahri. Hendaklah dia tidak memahalkan mahar. Tidak memahalkan mahar. Ya, wadhalika liqali sallallahu alaihi wasallam min yumni al-mar'ah tashilu amriha wa qillatu sadaqiha. Termasuk kebaikan atau berkahnya seorang perempuan ini yang mudah perkaranya, urusannya mudah. Ini menunjukkan perempuan membawa berkah, urusannya mudah. Wa qillatu sadaqiha, dan sedikit maharnya. Sedikit maharnya. Ya. Lebih sedikit lebih baik. Lebih sedikit lebih baik. Bahkan ada di zaman ini ya ikhwan. Zaman juga masa-masa krisis moneter. Masa-masa sulitnya mencari ma'isyah. Tentunya orang-orang fakir ya, sangat membutuhkan uang dalam hal ini. Tapi tidak sedikit dari ikhwah kita, ikhwah-ikhwah dalam pesantren, yang mereka fakir tentunya. Ya, tentunya perempuannya menginginkan, walinya menginginkan sesuatu yang baik dalam sisi dunianya. Tidak jarang mereka meminta mahar hanya membaca surah Al-Fatihah. Meminta mahar membaca Mu'awwidzatain. Meminta mahar satu syarat yang dia hafal, yang dia sukai. Coba, seperti itu. Padahal di masa ini, di Saudi Arabia, ya, mahar ditentukan minimalnya orang umum, orang awam. 40 ribu real. Bayangkan, ini orang awam selain ahlu sunnah. Itu paling sedikit 40 ribu real, berarti dikalikan 2.500 berapa? 100 juta. Paling sedikit terima mahar. Ya. Tapi juga ada di kalangan salafin di masa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika mahar saat itu minimalnya 40 ribu real, seorang santri dari Unaizah, wali, ya, seorang wali menikahkan putrinya hanya dengan 1 real. Hanya dengan 1 real. Jadi 2.500 maharnya. Maka itu ini sudah menunjukkan bahwa semakin sedikit mahar, semakin baik dia. Syekh takjub masa ini, ya, dikala mahar di antara kalian 40 ribu katanya. Ada seorang ikhwan kita yang menikahkan hanya dengan 1 real. Sebab katanya apa? Saya nikahkan anak saya dengan seseorang. Saya tidak mengharapkan uang darinya. Hanya mengharapkan apa? Ketakwaan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menjaga putriku, seperti itu. Membina putriku, mengajari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu, saya tidak akan mengambil sedikit pun dari mahar. Kata wali ini. Syekh cerita. Bila perlu saya tidak akan mengambil sedikit pun dari mahar. Gitu. Maka dia ambil paling sedikitnya uang di situ adalah 1 real. Uang sedikit di kita berapa? 100. 100 perak. Ada bagaimana 100 perak? Sulit. Minimal seperangkat alat sholat, ada cincinnya, ada sepatunya, ada bajunya dan sebagainya, mahal itu. Jadi di masa-masa seperti ini ada sebagian ikhwan kita yang hanya membacakan Al-Quran, ya. Dia membaca surah Al-Quran, salah satu surah di Al-Quran sebagai mahar. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi mereka yang menjadi sedikit dalam mahar dan perkara-perkaranya mudah. Wa yu'ayyiduhu qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan pernyataan hadis ini dikuatkan oleh kalam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ala la tughlu suduqan nisa. Ketahuilah bahwa hendaklah kalian jangan berlebihan di dalam maharnya perempuan. Fa innahu law kana muqarmatan fid dunya aw taqwa indallahi azza wa jal, seandainya dengan meninggikan mahar itu maksudnya ya sebagai satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau satu kemuliaan di dunia, ya seandainya dengan melebihkan mahar, meninggikan mahar itu satu kemuliaan di dunia dan atau satu ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama bagi kalian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kana aulakum, ya, yang lebih aula, lebih pantas bagi kalian sebagai contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masdaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala mar'atin aw min nisa'ih wa la asdaqat imra'atun min banatihi aktsaru min sintai asyrata uqiyah. Ya. Tidaklah Nabi mengeluarkan mahar baik untuk para istri beliau atau untuk putri-putri beliau lebih dari 12 uqiyah. 12 uqiyah. 12 uqiyah ini sama dengan 40 dirham. Afwan, apa? Satu uqiyah hanya ini 40 dirham. Satu uqiyah 40 dirham. Ya, bukan dinar ya, dirham. Sedikit di masa itu 40 dirham. Nah, kalau memang di kurs rupiah mengikuti harga perak masa ini memang kelihatan banyak. Ya, 40 dirham ini satu uqiyah. Berarti kalau apa namanya? Kalau 12 uqiyah berarti berapa? 120. 120 dirham. Iya. 12 uqiyah, satu uqiyahnya 40, berarti 40 kali 12. Berarti 480. Ya, 480 dirham. Satu dirham ini berbeda di dalam kurs. Ya, waktu masa ini sampai ke 40.000. 46.000. Tapi dulu pernah standar 32.000. Ya. Satu dirham berarti satu perak. Satu gram perak ini standarnya sampai sekarang 2.900. 2,975 kilo gram. Satu dirham ini, ya satu dirham ini 2,975 gram. Nah, harga itu, harga rupiahnya ini bervariasi, fluktuasi kalau bahasa perekonomian, naik turun. Ya, terakhir dicek itu sekitar 40.000. 1 gram 1 gram apa namanya? 2,975. 2,975 gram ini 1 dirham. Ya. Ingat ya. 1 dirham ini 2,975 gram perak. Bukan 1 gram, tapi 2,975 gram. Ini sudah standar ini. Standar di Saudi juga di mana-mana. Di Kuwait, 1 dirham 2,975 gram. Nah, 1 gramnya ini yang bervariasi. Kalau dirupiahkan, dahulu sekitar 32.000. Ya. Kalau sekarang kita lihat kursnya 40.000. Kurang lebih 40.000. Berarti kalau 1 dirham 40.000, berarti kali berapa? Kali 480. Sekitar 15 juta. Kalau dirupiahkan memang tinggi. Ya, dirupiahkan memang tinggi, tapi ini mengikuti masa perkembangan. Masa itu 40 dirham ini sedikit. 40 dirham. Tidak lebih dari itu. Artinya tidak lebih dari itu. Nabi SAW mengeluarkan mahar tidak lebih dari itu. Tapi kalau kita, tidak seperti ini. Ini mahal bagi ukuran kita. 15 juta. Jadi yang dipahami di sini adalah apa hadisnya. Jadi sebagian sedikit yang barakahnya seorang perempuan ini mudah urusannya dan sedikit maharnya. اشتهر بين الناس أن امرأة اعترضت على عمر في مسألة المهور. Telah masyhur di antara manusia bahwa wanita menentang Umar. Para wanita saat itu menentang Umar dalam perkara mahar. Faqala asabat imra'atun wa akhta Umar. Jadi Umar mengatakan karena ditentang oleh para wanita masalah mahar ini, maka Umar berkata, faqala itu Umar, asabat imra'ah wa akhta Umar. Benar tawadduknya Umar bin Khattab. Telah benar wanita para wanita dan salah Umar yang salah. Ya. Tapi di sini hada la yasihu hatta yalijal jamalu fi samil khiyab. Kata mualif di sini riwayat ini tidak sah sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya. Tidak pernah ada riwayat ini. Fadaitan ahadits sahiha. Ya, tahsyur fi adhanin nas kama hasarat hadhil hikayah. Ya, maka walakin anna yakunu dalika waladhi tasawwadu ay tasudu qimat al marakis al ilmiyah la yumayyizuna bayna sahih wa dhaif wa la yastati'un wallahu musta'an ala kulli baliyah. Naam. Jadi seandainya hadis-hadis itu sahih, tahsyaru fi adhanin nas. Ya. Jadi apa seandainya gitu. Alangkah apa bagusnya kalau hadis-hadis yang sahih itu tertanam dalam benak-benak manusia. Kama asharat hadil hikayah, seperti tersebarnya hikayah ini. Ya. Tetapi anna yakunu dhalik, bagaimana itu bisa terjadi? Walladina tasudul kiamat al-marakiz ilmiah, untuk mereka orang-orang yang memimpin pusat-pusat kajian ilmiah, la yumayyizuna baina sahih wa dhaif, mereka tidak bisa membedakan antara sahih dan dhaif, wala yastati'un, dan bahkan mereka tidak mampu untuk membedakannya. Ya, wallahu almusta'an ala kulli baliyah. Ya, maka Allah lah tempat meminta pertolongan dari setiap kebodohan. Walhasil riwayat itu adalah tidak benar, tidak sah. Sedangkan riwayat ini yang tidak sah ini sudah menyebar di kalangan manusia. Maka kenapa tidak hadis yang sahih itu saja yang tertanam dalam benak-benak manusia? Ya, kok bisa riwayat seperti ini yang mereka sebarkan? Gitu loh. Kok riwayat seperti ini yang mereka sebarkan sehingga hikayat-hikayat seperti ini bisa mengalahkan hadis yang sahih? Nah, ini pembicaraan tentang ashabat imratun wa akhta Umar. Baik. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh wali, ayakhudha ra'yal ibnatih fi dhalik, hendaklah dia meminta pendapat dari putrinya dalam perkara masalah pernikahan ini. Ya, wali ini hendaklah meminta pendapat putrinya dalam masalah pernikahan. Wa ya'sam in arghamaha. Wa ya'samu in arghamaha. Dan berdosa bagi walinya jika dimaksa. Ya, Siti Nurbaya. Pemaksaan dalam pernikahan. Ini berdosa bagi walinya. Ya, kisah masyhur ya, Siti Nurbaya ini jadi satu ikon bagi kita, pemaksaan pernikahan untuk putrinya dengan seseorang yang tidak dicintai oleh putrinya. Itu bagi mereka, tapi kita punya ikon lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annahu dakhalat 'alaiha fatatun faqalat. Ya. Telah ada kisah, ya, telah masuk kepadanya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan. Lalu dia mengatakan, "Inna abi zawwajani ibna akhi." Ya. Sesungguhnya ayahku mau menikahkanku dengan anak saudaranya. Berarti siapa ini? Sepupunya. Liyarfa'u bi khasisatahu, agar bisa mengangkat apa rendahnya martabatnya. Ya. Jadi sepupunya ini tinggi martabatnya. Dia memaksa putrinya untuk menikah dengan sepupunya supaya mengangkat rendahnya martabat. Wa ana kariha, sedangkan aku tidak suka, kata wanita itu. Qalat, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ijlisi hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu duduk dulu sampai nanti Rasulullah datang. Faja'a Rasulullah alaihi salatu wasallam fa akhbartuhu. Maka datang Nabi, lalu aku beritakan kepada beliau. Farsala ila abiha fada'ahu wa jala al-amru ilaiha. Lalu Nabi memanggil ayahnya, menyuruh seseorang untuk memanggil ayahnya untuk didatangkan. Ya, akhirnya di situ Nabi menjadikan perkara ini kepada putrinya, menyerahkan perkara ini kepada putrinya. Faja'al al-amra ilaiha. Nabi menjadikan perkaranya, ya, keputusan perkara kepada putrinya. Lalu berkata putrinya, "Ya Rasulullah, qad ajastu ma sana abi." Ya, ya Rasulullah, sungguh saya telah menerima apa yang telah diperbuat ayahku. Dia terima akhirnya keputusannya. Walakin aradtu ana alam. Tapi aku ingin mengetahui, ya, aku mengetahui di sini. Alin nisa'i min al-amri syai'. Apakah bagi perempuan ada kewenangan dalam hal ini? Ya. Jawabannya iya, sebab Rasulullah telah menjadikan perkara ini apa kepada perempuan itu. Sebab perempuan itu datang kepada Rasulullah, dia menginginkan apakah perempuan itu punya kewenangan dalam hal ini. Maka jawabannya iya. Tadi Nabi menjadikan fajal amra ilaiha. Ya, jadi kedatangan perempuan di situ menginginkan, ingin tahu sebenarnya apakah perempuan memiliki hak dalam masalah pernikahan ini. Itu. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kepada putrinya. Nah, berikutnya adalah tentang tanda persetujuan. Jadi calon mempelai. Ya. Tanda persetujuan maunya ketika dikhitbah dari dua mempelai, mempelai perempuan, calon mempelai perempuan. Wa muwafaqatul bikr an taskuta li'annaha tastahi. Maunya seorang perawan kalau dikhitbah, kalau dia mau, dia diam. Diam adalah jawaban maunya. Ini secara asal. Kenapa? Li'annaha tastahi. Karena dia malu. Ya, kamu mau dikhitbah sama si fulan ini, dia malu. Ya, atau perempuannya, ikhwannya datang ke akhwatnya, ada walinya di situ. Saya berniat untuk mengkhitbahmu. Mengkhitbah ini. Apa kamu mau? Nah, kalau dia diam, berarti mau. Ya, kalau dia perawan, dia diam, berarti mau. Ya. Kalau dia bilang iya, gimana? Iya, saya mau. Ya. Kalau Ibnu Hazm al-Muhalla, sahibul Muhalla, rahimahullah, berarti tidak mau, tidak sah. Ya, Ibnu Hazm berpendapat zahir hadis. Tanda diamnya seorang wanita adalah diam. Nah, seorang perawan adalah diam. Kalau dia tidak diam berarti tidak mau. Berarti tidak sah. Ya. Tapi ini pernyataan yang salah. disalahkan oleh seluruh para ulama, bahwa kalau misalkan dia bicara ya saya mau, itu menunjukkan takkid. Ya, tidak apa-apa dalam ini. Tapi minimalnya seorang perempuan ini secara asal, dia ini diam. Kalau mau berarti diam. Jangan terbalik ya. Kalau tidak mau diam, ini kalau ikhwan yang memahami, wah diam berarti mau dia. Padahal diamnya dia mikir tidak mau. Ya. Jangan diam. Ya. Ya, biasanya akhwat sekarang kan terbalik. Kalau tidak ngerti hadis ini, dia dikhidbah sama seorang ikhwah. Mau enggak? Diam dia. Oh, berarti mau gitu. Padahal dia mikir, enggak mau, gimana cara ngomong nolaknya ini gitu. Ya. Kalau enggak mau, bilang saja enggak mau. Afwan, ana belum cocok gitu. Gitu. Ya, ini, wa amma sayyibu, adapun janda, faya haqqu binafsiha min waliha. Adapun janda, dia lebih berhak atas dirinya dari walinya. Untuk menentukannya. Artinya, tapi kalau nikah tetap harus dengan wali. Tapi kalau untuk menentukan, janda lebih berhak atas dirinya. Wa dzalika li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Abu Hurairah secara marfu, la tunkahu as-sayyibu hatta tusta'dan. Ya, hatta tusta'dana. Jangan ya kamu nikahi seorang janda sampai kamu mendapatkan izin darinya. Ya. Ini berarti janda ini lebih berhak atas dirinya. Wala tunkahul bikru ya hatta tustamara. Dan jangan kamu nikahi seorang perawan sampai kamu mendapatkan persetujuan. Ya, hatta tustamara sampai kamu mendapatkan persetujuan. Nah, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa idnuha? Ya, ini maksudnya izin dari perawan ini. Ya, idnuha an taskuta. Izinnya ini adalah diamnya dia. Jadi persetujuannya ini dengan diamnya. Nah. Satu bab lagi yang berkaitan dengan khidbah. Ya. Hada wa yajuz lir rajul an ya'ridha ibnatahu ala man yatawassam fihi salah wa din. Ya. Perkara ini boleh bagi laki-laki, bagi seseorang maksudnya, untuk menawarkan putrinya kepada siapa saja dari kalangan laki-laki yang tersifati dengan sifat salih dalam agamanya. Wala ya'uddu dhalika izra'an bihi wala bi ibnati. Dan itu tidak terhitung, tidak termasuk merendahkan martabatnya, juga martabat putrinya. Ya. Tidak dianggap itu merendahkan martabat dia dan martabat putrinya. Sebab ada salahnya dalam hal ini. Ya, seperti hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lama ta'ayyamat Hafsatu bintu Umar min Khunaysh ibn Hudhafah As-Sahmi. Ketika Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma ta'ayyamat, ya, beliau menjadi janda dari Khunaysh ibn Hudhafah As-Sahmi. Wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatuwfiya bil Madinah. Ya, salah satu sahabat Nabi dan wafat di Madinah. Ya, ketika Hafsah ya radhiyallahu anha ini telah menjadi janda, fa ataitu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka aku, kata Umar bin Khattab, mendatangi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fa aradtu alaihi Hafsah. Lalu aku tawarkan kepada Utsman Hafsah. Qultu, aku berkata, in syi'ta ankahtuka Hafsah. Jika kamu mau, wahai Utsman, aku akan nikahkan kamu dengan Hafsah. Maka Utsman berkata, sa'anduru fi amri. Saya lihat dulu perkaraku. Ya. Fala bisa layali summa lakini. Kemudian berlalu beberapa hari. Kemudian Utsman bin Affan menemuiku, menemui Umar bin Khattab. Faqala qad bada li alla atazawwad yawmi hada. Ya, aku telah mantap bahwa aku tidak akan menikah sementara ini untuk hari-hari ini. Ya. Maka berkata Umar, falakitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka aku menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Lalu berkata, aku berkata, in syita angkahtuka Hafsah binta Umar. Kalau kamu mau, wahai Abu Bakar, saya akan nikahkan kamu dengan Hafsah binti Umar. Fasamat Abu Bakar. Walam yarji ilayya syai'an. Fasamata Abu Bakrin. Abu Bakar diam. Tidak membalas sedikit pun dari ya, de ucapannya. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Padahal aku lebih berharap kepada Abu Bakar daripada Utsman. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak menjawab sedikit pun dari tawaran Umar. Falabitha layali thumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu telah berlalu beberapa hari, ternyata apa? Rasulullah mengkhitbah putri, apa? Mengkhitbah Hafsah. Sehingga fa'ankah tuha'iyah, maka aku nikahkan Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falakini Abu Bakar. Maka Abu Bakar menemuiku. Faqala la'allaka wajadta alaih alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilayka syai'ah. Mungkin engkau kesal terhadapku ketika kamu tawarkan Hafsah kepada aku, aku tidak membalas sedikit pun dari ucapan. Qala Umar, na'am. Ya, Umar kesal dengan Abu Bakar karena tidak membalas sedikit pun, tidak merespon. Ya, maka berkata Abu Bakar Siddiq, fa innahu lam yamna'ni an arji ilayka syai'an fima aradta alayya. Maka tidak ada yang mencegahku untuk membalas ucapannya ketika kamu tawarkan kepadaku, kecuali inni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Sesungguhnya aku tahu, karena aku tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membicarakan Hafsah, menginginkan Hafsah. Wa ma kuntu law syia sirran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak suka membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu menjaga rahasia Nabi. Sebab beliau tahu Rasulullah berbicara tentang Hafsah untuk menjadikan istrinya. Nah, Nabi Abu Bakar As-Siddiq tidak suka membuka rahasia ini. Rahasia Rasulullah SAW. Meskipun sama bapaknya. Masya Allah. Benar-benar menjaga amanah. Walau tarakaha laqabaltuha. Seandainya Rasulullah meninggalkan Hafsah, maka saya mau terhadap Hafsah. Ini pelajaran kedua, mendahulukan Rasulullah atas dirinya. Ya, mendahulukan Rasulullah SAW atas dirinya. Ini salah satu bentuk kesempurnaan iman. Ya, mendahulukan Rasulullah di atas seluruh manusia. Nah, ha kata ikhwan. Jadi dibolehkan bagi walinya untuk menawarkan putrinya kepada siapa saja dari kalangan ikhwah atau siapapun di kalangan manusia yang dianggap saleh dan bertakwa, yang bisa membimbing putrinya di dunianya sehingga mencapai kebahagiaan di akhiratnya. Dan ini tidak terhitung, tidak dianggap sebagai merendahkan martabat, tidak sama sekali. Kalau memang ini dianggap merendahkan martabat, tentunya Umar bin Khattab ya, lebih rendah martabatnya. Ya. Umar bin Khattab rendah martabatnya kalau memang ini dianggap merendahkan martabat. Buktinya semuanya diam. Abu Bakar Siddiq tidak mengingkari. Utsman bin Affan pun tidak mengingkari perkara ini. Ya, ini perkara yang lazim. Perkara yang boleh. Karena walinya menginginkan sesuatu yang terbaik untuk putrinya. Ini perkara yang dibolehkan. Ya. Baik, ikhwan, kita nantahi lahuna insyaallah taala. ini dalam perkara khidbah sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.